Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amabat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Walhamdulillah kita berjumpa kembali di Radio Indosiar 91,8 FM di edisi hari Selasa tanggal 24 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Oktober 2023 Masehi. Insyaallah sesaat lagi kita akan mengikuti kajian kitab Hidayatul Hayaro bersama Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sewet hafizhah ta'ala. Ya, alhamdulillah beliau sudah hadir di studio Indosiar 2 ya. Untuk pembahasan pertemuan kali ini kita akan bahas dari halaman 176 ya. Mungkin langsung saja tanpa berlama-lama kita dengarkan kajian berikut ini ya. Kepada Ustaz kita persilahkan waktu dan tempatnya. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi ajwibatil yahudi wan nasara, bimbingan bagi orang-orang yang bingung dalam menjawab syubhat-syubhat Yahudi dan kaum Nasrani, oleh Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas beberapa isyarat-isyarat dalam kitab-kitab yang telah lalu yang mengisyaratkan akan datangnya seorang Nabi dengan sifat-sifat yang ternyata sifat-sifatnya muntabiqatun, sifat-sifatnya mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mencocoki nabi kita, nabinya kaum muslimin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya poin yang ke-23 disebutkan di sana dalam kitab Yesaya bahwasanya akan datang nanti seorang nabi yang diturunkan kepadanya ruh dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menampakkan keadilan Allah dan akan mewasiatkan dengan wasiat-wasiat yang tidak tertawa terbahak-bahak dan tidak mengeraskan suaranya di pasar-pasar. Membuka mata-mata yang tertutup, membuka hati-hati yang terkunci, dan membuka telinga-telinga yang tuli. Alhamdulillah, sudah kita bahas beberapa pembahasan yang menunjukkan kebenaran bahwa Nabi Muhammad SAW itulah yang dimaksud. Pertama, kalimat ruh sudah dibahas, alhamdulillah. Bahwasanya Allah SWT mengirimkan kepadanya ruh, yaitu wahyu. Anzalna ilaika ruhan min amrina. Kami turunkan kepadamu ruh, kata Allah, dari sisi kami. Demikian pula disebutkan tentang wasaya, bahwa dia mewasiatkan dengan wasiat-wasiat. Dan itu persis seperti ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Asy-Syura, syara'alakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika. Allah telah mensyariatkan untuk kalian apa-apa yang telah diwahyukan oleh Nabi Nuh dan juga yang diwahyukan atau yang diwasiatkan kepada nabi-nabi setelahnya dan juga kepada engkau wa ma wassayna bihi, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Musa dan Isa, yaitu an aqimud din, tegakkanlah agama, wala tatafarraqu fi, dan jangan bercerai-berai. Ini wasiat disebutkan dengan lafaz wassa, sebagaimana diwasiatkan oleh Ibrahim, sebagaimana diwasiatkan oleh Musa dan Isa, dan ayat ini turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di dalamnya ada kalimat, seperti yang kami wahyukan ilaika, kepadamu. Ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula seperti dalam ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Al-An'am. Ayat 151, 152, dan 153. Tiga ayat ini diakhiri semuanya dengan kalimat dalikum wassakum bihi, demikianlah kami wasiatkan kepada kalian. Yang pertama, demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian mau ingat. Yang kedua, demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian mau mengambil pelajaran. Dan yang ketiga, demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Berarti di akhir ayat yang pertama, dalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun, agar kalian mau berfikir. Sedangkan yang kedua, dalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkarun. Ayat yang ke-153-nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Jangan ikuti jalan-jalan lain, karena niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Juga diakhiri dengan kalimat ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ, demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Maka inilah ajaran Rasulullah SAW, memberikan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wasayahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hiya uhuduhu ila al-ummah bi taqwallahi wa ibadatihi wahdah la syarika lah. Wasiat-wasiat beliau alaihi salatu wassalam adalah pesan-pesan beliau kepada umat ini agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah sendirinya, dan tiada sekutu baginya. Wa tamassuk bima ba'athahu Allah, dan juga berwasiat untuk berpegang dengan apa yang Allah utus rasulnya dengannya. Artinya, wasiat untuk berpegang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari Allah. Al-huda wa dinil haq, yaitu hidayah, petunjuk, dan agama yang hak. Wal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqa'ihi. Dan juga untuk beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan beriman dengan hari pertemuan dengannya, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kepada apa yang disebutkan dalam kitab mereka, kitab Yesaya, yaitu kalimat yaftahul uyunal umya wal adhana summa wal qulubal ghulfa. Ini saya yang dalam teks Arab disebutkan, dia nanti akan membuka mata-mata yang buta, akan membuka telinga-telinga yang tuli, dan akan membuka hati-hati yang terkunci. Kalimat ini isyarat, mengisyaratkan kepada kesempurnaan derajat ilmu dan petunjuk yang dihasilkan dengan dakwah Nabi tersebut. Yaitu kesempurnaan dakwahnya, kesempurnaan ilmunya, yang saking sempurnanya bisa membuka hati yang tadinya terkunci. Bisa membuka mata-mata yang tadinya buta. Dan bisa membuka telinga-telinga yang tadinya tuli. Fabayanu dalika ahwal as-sum al-bukum al-umi alladhina lahum qulubun la yaqiluna biha. Fabayanu bidalik. Maka dengan itu, akan terbedakan. Keadaan-keadaan orang yang tuli, bisu, buta, yang memiliki hati tetapi tidak bisa berpikir, akan berubah, akan berbeda dengan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya dalam kitab tersebut, dalam kitab terdahulu, kitab Yesaya, menyatakan bahwa nanti akan datang seorang nabi yang dakwahnya sempurna dan dakwahnya sangat mengena, sehingga orang yang tadinya tuli bisa mendengar, orang yang tadinya buta bisa melihat, dan orang yang tadinya hatinya terkunci bisa berpikir. Fa innal huda yasil ila al-'abd min hadhihi al-abwab ats-tsalatsa. Mengapa yang disebutkan tiga, telinga, mata, dan hati? Karena memang hidayah akan masuk kepada seorang hamba dari tiga pintu ini. Hidayah akan masuk pada seorang hamba dari tiga pintu ini, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Wa hiya mughlaqatun 'an kulli ahadin la taftah illa 'ala aydir rusul. Yang tiga pintu ini akan tertutup, artinya tidak bisa menerima dari siapapun kecuali dari seorang rasul. Artinya barakallahu fikum, bahwa yang namanya rasul yang akan datang ini, rasul terakhir ini, istimewa dakwahnya, bisa membuka hati-hati yang terkunci, bisa membuka telinga-telinga yang tuli, dan bisa membuka mata-mata yang tadinya tidak melihat. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa fatahallahu, orang-orang yang tadinya hatinya terkunci, matanya buta, telinganya tuli dengan makna tidak bisa menerima nasihat, tetapi dengan datangnya rasul terakhir ini, fatahallahu bihi, fatahallah bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah bukakan hati mereka dengan diutusnya seorang nabi ini. Yang tadinya dia tidak bisa memahami, jadi bisa memahami. Yang tadinya sulit untuk mendengar, artinya tidak bisa menerima dari siapapun, ternyata dari nabi ini bisa menerima. Fa'aqalat anillah, maka yang tadinya a'yunul umya, mata-mata yang tuli, fa'absarat billah, akhirnya mata-mata tadi bisa melihat kekuasaan Allah, keesaan Allah, kemuliaan Allah. Fanqadat li ta'atihi, akhirnya dia terikat dengan ketaatan kepadanya. Wal adzan, demikian pula telinga-telinga. As-sum, yang tadinya enggak bisa mendengar nasihat siapapun, ternyata dengan dakwahnya nabi terakhir ini, fasami'at anillah, maka dia bisa mendengar tentang Allah dan keesaan Allah. Wal qulub, demikian pula hati, yang tadinya al-ghulf, terkunci, fa'aqalat anillah, ternyata bisa berpikir dan bisa mengenali kekuasaan Allah. Fanqadat li ta'atihi 'aqlan wa qawlan wa 'amalan, maka terikatlah hamba tadi dengan ketaatan kepada Allah, dengan akalnya, dengan ucapannya, dan dengan perbuatannya. Wasalakat subula mardatih, dan mulai menjalani jalan-jalan yang diridhai olehnya. Dhulula, menelusuri jalan-jalan yang diridhai. Akhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pun sama banyak diberitakan di dalam Al-Qur'an. Bagaimana Rasulullah SAW membuka hati yang terkunci, membuka telinga yang tuli, membuka mata-mata yang buta. Masih ingat ayat Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir musyrikin yang Allah katakan, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, inhum illa kal'an'am. Mereka punya hati tapi tidak mau berpikir, mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar, mereka punya mata tapi tidak mau melihat. Mereka seperti binatang ternak, kata Allah Ta'ala. Ternyata barakallahu fikum, Allah utus nabinya, Allah utus rasulnya dan mereka masuk Islam afwajan. Afwajan yani faujan faujan, bergelombang. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika sudah dibuka negeri Mekah dan Allah sudah berikan kemenangan kepada nabinya, maka masuklah mereka ke dalam agama ini dengan bergelombang-gelombang. Masya Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kembali kepada kitab atau nukilan kitab yang terdahulu, kitab Yesaya, yaitu kalimat wama u'tihi fala u'ti ghairahu. Perhatikan kata-kata ini. Mungkin diterjemahkan bahasa Inggris juga sama, dan diterjemahkan bahasa Indonesia juga sama. Diterjemahkan bahasa apapun, tidak mungkin mereka bisa menakwilkan terlalu jauh. Wama u'tihi fala u'ti ghairah. Apa yang aku berikan padanya, tidak aku berikan pada yang lainnya. Apa maknanya? Nabi ini berbeda dan istimewa. Nabi ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki nabi-nabi lain. Wama u'tihi fala u'ti ghairahu. Yang memiliki kitab dengan bahasa lain, coba dilihat. Yang selain teks Arab. Apakah maknanya sama? Apa yang aku berikan padanya, tidak aku berikan pada yang lainnya. Ini persis makna ucapan Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. U'titu khamsan lam yu'tahunna ala anbiya'i qabli. Aku diberi keistimewaan-keistimewaan yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumku. Artinya ada yang diberikan pada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Ada riwayat 5 perkara yang aku diberi dan tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumku. Ada yang menyebutkan 6 riwayatnya. 6 perkara yang diberikan padaku yang tidak diberikan pada yang lainnya. U'titu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya'i qabli. Nabi menyatakan aku diberi sesuatu yang tidak diberikan pada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Apa diantaranya? Nah, disebutkan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi sebagai tempat ibadah yang suci. Adapun nabi-nabi terdahulu, ibadah mereka harus di gereja mereka, harus di bi'ah mereka. Kadang mereka namakan tempat ibadahnya kanisah, jamaknya kanais. Kadang dinamakan bi'ah, jamaknya bi'ah. Dan lain-lainnya. Dengan nama-nama yang mereka namakan. Ibadah mereka harus di tempat tersebut. Sedangkan nabi terakhir ini Allah katakan silakan beribadah di bumi manapun. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan muka bumi ini suci untuk kalian. Untuk kalian beribadah di mana saja. Salat di atas rumput boleh. Salat di atas tanah boleh. Salat di atas batu-batuan boleh. Salat di atas kerikil boleh. Salat di atas genangan air ya, boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah sujud di malam Lailatul Qadar. Dalam keadaan di jidat Rasulullah SAW ada bekas lumpur. Lumpur adalah tanah bercampur air. Boleh? Boleh. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Demikian pula uhillat liyal ghanaim. Dihalalkan untukku pampasan perang. Adapun pampasan perang untuk nabi-nabi terdahulu ditaruh di tengah lapang, kemudian datang petir menghanguskan semuanya. Tidak diberikan pada siapapun. Tapi pada umat ini, bahwa itu pampasan perang, silakan dihalalkan untuk kalian. Ini barakallahu fikum dan beberapa keistimewaan-keistimewaan lain. Persis seperti yang diberitakan dalam kitab-kitab mereka yang terdahulu, yang mengatakan wama u'tihi la u'ti ghairahu. Apa yang aku berikan padanya, tidak aku berikan pada nabi lain. Demikian pula liqaulil malaikati lamma darabu lahul mathal. Ucapan malaikat-malaikat ketika mereka mencontohkan permisalan-permisalan. Laqad u'tiya hadan nabiyyu ma lam yu'ta nabiyyun qablah. Nabi ini telah diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Inna aynahu tanaman wa qalbuhu yaqdhan. Walaupun matanya tertidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Ini keistimewaan nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Riwayat ini barakallahu fikum dikeluarkan oleh Tirmidzi di dalam Al-Amsal. Kisahnya ketika malaikat, dua malaikat datang ketika nabi sedang tertidur. Yang satu di arah kakinya, yang satu di arah kepalanya. Kemudian malaikat tadi berbicara satu sama lainnya. Sampai ketika satu berkata bahwa ada apa dengan orang hamba ini, yang lain berkata tubba, dia disihir. Siapa yang menyihirnya? Labid ibn al-Asam al-Yahudi bil misti wal mushata. Kemudian apakah dia mendengar apa yang kita bicarakan ini? Maka dijawab, nabi ini diberi oleh Allah keistimewaan. Matanya terpejam, tetapi hatinya tidak tertidur. Jadi matanya terpejam, tapi hati tidak tertidur. Ini keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famin dalika annahu ba'atha au bu'itha ila al-khalqi 'ammah. Keistimewaan lainnya bahwa nabi ini diutus untuk seluruh manusia, tidak khusus hanya untuk kaum tertentu. Kalau Nabi Isa alaihi salam atau Nabi Musa dan sebagainya, selalu panggilannya ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Wa idh qala Isa, dan ingatlah ketika Isa berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Lihatlah kisah-kisah para anbiya. Selalu menyatakan, ya qawmi, ya qawmi, ya qawmi. Wahai kaumku, wahai kaumku, wahai kaumku. Ya qawmi, a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadalah kepada Allah, karena kalian tidak memiliki sesembahan kecuali dia. Panggilannya, wahai kaumku, wahai kaumku. Tetapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia, sehingga panggilannya adalah, wahai manusia, ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, karena untuk seluruh manusia di seluruh dunia. Ini juga keistimewaan yang berikutnya dari nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi tidak menyatakan dengan kekhususan wahai kaum fulan, wahai kaumku, wahai tidak. Tetapi memanggil ya ayuhan nas, wahai manusia. Kadang dipanggil satu kaum tertentu, tapi dipanggil pula yang lainnya. Wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Khutima bihi diwan al-anbiya. Keistimewaan lainnya adalah bahwa beliau sebagai penutup para nabi. Kalau nabi-nabi sebelumnya, mesti akan datang nabi setelahnya. Nabi sebelumnya akan datang nabi setelahnya. Setelah Nabi datang lagi, datang Nabi berikutnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW adalah penutup para Nabi. Wa anzala alaihi al-Qur'anul ladhi lam yanzil minas samai kitabun yushbihuhu wala yuqaribuhu. Demikian pula keistimewaan Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, yang tidak ada kitab yang seperti itu lengkapnya. Seperti itu istimewanya dan seperti itu dalam keadaan dia layak untuk seluruh zaman dan waktu. Seluruh zaman dan seluruh tempat. Dimanapun, kapanpun Al-Quran tetap berlaku dan cocok. Ini barakallahu fikum keistimewaan berikut. Wa anzala ala qalbihi mahfudhan matluwa. Dan dibacakan Al-Quran kepadanya, terjaga, dihafal, dan juga terbaca, dibacakan. Wa dhamina lahu hifdhuhu ila an ya'ti Allahu bi amrihi. Bahkan dijamin penjagaannya terhadap kitabnya Al-Qur'an sampai akhir masa. Sedangkan kitab-kitab terdahulu, naam kitabullah, naam memiliki keistimewaan, kemuliaan dan sebagainya. tetapi tidak terjaga seperti terjaganya Al-Quran. Allah menjaminnya dengan penjagaan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Kami yang menurunkan dzikra dan kami yang akan menjaganya. Wa shadaqallah, dan maha benar Allah. Benar-benar Al-Quran terjaga sampai hari ini. Tidak berbeda satu huruf pun. Yang dibaca di seluruh negeri-negeri sama. Surat Al-Baqarahnya sama. Surat An-Nasr sama. 30 juz sama. Walhamdulillah. Kalau ada seorang imam di masjid pembacanya salah, ada tambahan kalimat atau pengurangan kalimat, niscaya satu masjid akan berkata, Subhanallah, Subhanallah, menegurnya. Mengapa? Karena mereka semua tahu, hafal. Kalau yang ditulis, bisa dikurangi, bisa ditambahi. Kalau yang ditulis, bisa termakan rayap, terkurangi. Bisa bertambah titik, karena kotoran atau jamur. Tetapi Allah jaga di hafalan-hafalan kaum muslimin. Para sahabat menghafal, dan juga para tabi'in menghafal, para tabi'it tabi'in menghafal, para tabi'it tabi'it tabi'in menghafal, para imam-imam menghafal, para huffaz menghafal. Sehingga terjaga benar di hati-hati mereka. Tidak bisa berubah. Apakah mereka juga ada penghafal-penghafal? Tidak akan ada. Mengapa? Kalaupun ada, begitu dia membacakannya, akan dikritik oleh yang lainnya. Bukan begitu, begini. Mengapa? Yang dia hafalkan berbeda dengan yang dia hafalkan. Kata-katanya beda. Kata-kata tidak sama. Ini barakallahu fikum yang terjadi pada ahlul kitab. Dan itu juga keistimewaan Rasulullah SAW dengan Al-Quran yang Allah jamin dengan penjagaan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih masih tetap bersama kami di 91,8 FM Radio Indonesia ya. Alhamdulillah kita sudah mengikuti kajian Hidayatul Hayaro ya. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan faedah dari apa yang disampaikan Ustaz. Jazakumullahu khairan sudah mendengarkan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.